sekarang pak orang lain. Sampai nanti nada dong sayang bikin kita begini. Berbeda sekali kita ada rasa cinta yang nada ada kasih. Jangan dong sayang nada sih salah. Kotor-kotor